Ikhwah, untuk diketahui bahwasannya penyebutan tangan dalam Alkitab atau As-Sunnah itu datang dalam tiga bentuk: mufrad, musanna, dan jamak. Jadi kadang tangan Allah disampaikan dalam bentuk mufrad, tabarakalladzi biyadihil mulk, dalam surat Mulk ayat 1. Maha besar Allah yang di tangannya lah kekuasaan, kerajaan, biyadihi, dalam bentuk tunggal ya, mufrad. Dalam bentuk musanna, dalam dua ayat yang sudah kita baca tadi. Bal yadahu mabsuthatani, Al-Maidah 64, dan lima khalaqtu biyadaya, dalam surat 175, dan dalam hadis-hadis Nabi yang banyak. Kiltai yadillah yamin, dua tangan Allah kanan, dan dua tangan Allah. Kemudian di hadis yang sudah kita baca, yaminullah, kemudian biadil ukhra. Kemudian yang ketiga dalam bentuk jamak, seperti dalam surat Yasin ayat 71. Awalam yaro anna falakna lau mimma amilat aidina an'am. Apakah mereka tidak melihat terhadap apa yang sudah kami ciptakan untuk mereka, dari apa-apa yang telah kami perbuat dengan tangan-tangan kami sebagai nikmat. Aidina dalam bentuk jamak. Lalu yang benar berapa tangan Allah itu? Satu, atau dua, atau banyak? Maka ketiga bentuk penyebutan tangan Allah tersebut itu bisa dikompromikan sebagai berikut. Kalau bentuknya bentuk tunggal, mufrad, maka itu untuk menunjukkan jenis, bukan menunjukkan jumlah. Artinya dalam rangka menyebutkan Allah punya tangan, bukan dalam rangka menyebutkan jumlah tangan Allah. Tapi pokoknya menyebutkan jenisnya, Allah punya tangan. Bukan sedang berbicara jumlahnya. Dan dalam bahasa kita pun nampaknya hal itu terpakai. Kalau kemudian apa, misalnya seorang bertanya, pada temannya, anakmu punya tangan atau tidak? Tidak harus dia menyebutkan anakmu punya dua tangan atau tidak, karena dia sedang menyebutkan kepemilikan tentang tangan, bukan sedang menanyakan jumlahnya. Anakmu punya tangan atau tidak? Tidak mudah dibantah, bukan cuma punya tangan, punya dua tangan. Jadi sedang menyebutkan jenis, bukan jumlah. Kemudian kalau datang dalam bentuk musanna, dalam bentuk ganda, maka itu memang sedang menyebutkan jumlahnya. Jadi kalau penyebutan musanna, maka tidak mau tidak itulah memang jumlahnya. Kalau bentuknya ganda. Kalau disebutkan dalam bentuk jamak dalam bentuk apa? Ya jamak. Maka ada beberapa apa penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama untuk pengagungan. Takdim. Di bahasa Arab kalau untuk mengagungkan diri itu dengan menjamakkan. Ini tuntunan bahasa Arab ya. Artinya. Kemudian yang kedua, dan ini yang lebih kuat, yang lebih tepat, menyesuaikan aturan bahasa yang lebih fasih demi menyesuaikan kaidah bahasa yang fushah, bahasa yang terbaik. Jadi tuntutan bahasa Arab yang fasih, yang terbaik itu apabila musana diidofahkan kepada dhamir musana atau jamak, maka yang musana tersebut dijamakkan. Supaya mudah diucapkan. Itu tuntutan bahasa yang fushah. Karena bahasa Arab itu tidak mau yang sulit-sulit. Wow, itu enggak. Ih, kemudian naik ke air. Sulit. Jadi yang datar. Jadi kan mestinya kalau kemudian tidak demi memudahkan pengucapan, itu kan mimma amilat yadaina. Nah itu orang Arab susah kalau begitu yadaina, susah sekali. Maka kemudian dijamakkan aitina. Ini mudah, lebih mudah mereka aidina. Mima amilat aidina. Karena ini lugah Arab. Dan jangan dipaksakan dengan bahasa Indonesia. Gampang kok, ya daina, gampang kok. Itu lisanmu, lisan Arab enggak begitu. Susah sekali mereka untuk seperti itu. Maka seperti ini pula firman Allah Taala pada surat apa? Tahrim ya, atau surat Talak. In tatuba faqad saghat qulubukuma. In tatuba berapa oknumnya? Dua. Jika kamu berdua mau bertobat, kalau dua orang hatinya ada berapa? Ya, banyak. Ya, dua hatinya juga dua toh? In tatuba faqad saghat qulubukuma. Bukan qalbukuma susah. Qalbukuma susah. Qulubukuma. Nah, ringan toh? Bagi lisan Arab. Terserah kalau bagi kamu mudah dua-duanya terserah. Yang jelas bagi lisan Arab itu susah kalau kemudian qalbukuma. Faqad saghat qalbukuma itu susah. Tapi faqad saghat qulubukuma ringan diucapkan. Itu tuntutan lisan Arab. Padahal hatinya cuma dua. Tapi karena mau didofakan dengan domir musana, yaitu kuma, maka yang musana ini dijamakkan. Sambun. Jelas? Nah ini yang paling tepat di dalam tauhid. Kenapa ayat yad datang dalam bentuk jamak padahal jumlahnya dua. Adapun ada yang ketiga, namun yang paling dhaif dan paling tidak tepat. Karena masih diperselisihkan bahwasannya ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya bentuk jamak minimal berapa? Dua kan. Bentuk jamak alal akal dua. Jadi dua sudah termasuk jamak. Maka kalau kemudian kadang datang dalam bentuk musana, kadang dalam bentuk jamak, ya tidak apa-apa. Toh jamak paling minimal berapa? Dua. Tetapi ini kurang tepat karena apa? Dia berhujah dengan sesuatu yang masih diistilahkan. Dan berhujah dengan sesuatu yang diistilahkan tidak kuat. Karena tidak akan diterima bagi yang apa menyatakan bahwa jamak itu minimal berapa? Tiga. Tidak akan diterima hujah seperti ini. Maka tidak tepat. Tapi bagi mereka yang mengakui bahwa jamak minimal dua, ya dihujah seperti ini sudah mantuk-mantuk dia. Karena mereka berpendapat jamak minimal dua. Maka tidak masalah penyebutan apa tangan dengan jamak tapi maksudnya dua. Namun yang paling tepat dari berbagai macam taujihat tadi adalah ya, terkuatnya adalah itu untuk menyelesaikan bahasa, tuntunan bahasa, dan yang juga benar untuk takdim. Bagaimana tahrif menyikapi ayat-ayat tentang yaj dan hadis-hadis tentang yaj? Maka ima dengan makhluk, ima dengan sifat yang sudah mereka tetapkan. Dengan makhluk yaitu nikmat. Ya dulu maksudnya nikmat Rabbmu. Itu kalau ditafsirkan dengan makhluk. Kalau ditafsirkan dengan sifat, yad maksudnya kudrah. Yad maksudnya lah kudrah. Bantahannya, walaupun secara bahasa, yad itu bisa dimakna nikmat dan kudroh ya, secara bahasa. Tetapi konteks kalimat menjaga mana yang dimaksud. Apa makna nikmat, mana kudroh atau makna hakiki, yad hakiki. Kalau yad tidak dalam bentuk mudhaf, itu memang bisa lah diartikan sebagai nikmat. Kalau tidak dalam bentuk mudhaf, seperti li ali alayya yadun. Jadi ada bagi Ali terhadapku nikmat. Jadi yadun dalam bentuk apa? Tidak mudhaf. Maka itu bisa. Tapi kalau bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih, maka tidak benar kalau diartikan nikmat. Demikian juga memang memungkinkan bisa diartikan kudrah, tapi tentunya pada posisinya, pada konteks pembicaraan tertentu. Tidak dalam semua konteks pembicaraan. Maka pengertian nikmat dan kudrah untuk ayat-ayat lima kolaktu biyadaya dan balyadau mafsutotani kemudian biyadil ukhra, itu tidak mungkin untuk diartikan nikmat dan kudrah dengan bantahan tiga tadi, ya, tiga dalam kaidah yang sudah kita jelaskan, ditambah lagi bahwa secara meyakinkan tidak mungkin diartikan nikmat dan kudrah pada ayat tersebut pada bentuk tasniah. Apakah nikmat Allah cuma dua? Bal yadahu mabsutatani, bahkan dua nikmat Allah terbentang. Kenikmatan Allah tidak terbatas, bukan cuma dua. Demikian juga pada lima kolak tu biadaya, lima kolak tu biadaya, tidak mungkin diartikan nikmat dan kudrah. Kalau diartikan nikmat dan kudrah, Allah menyampaikan ayat ini kepada iblis, menyampaikan perkataan ini kepada iblis dalam rangka untuk menunjukkan apa? Kelebihan Adam dibandingkan apa? Iblis. Ada perbedaan antara Adam dengan iblis. Dari sisi mana? Dari sisi proses penciptaan. Allah menciptakan Adam dengan tangan, dua tangannya. Dan iblis tidak. Kalau kemudian iblis juga, maka loh saya juga kan? Dia akan bantah. Loh saya kan juga. Iblis tidak membantah. Lima, ma manaka antas sudah lima pelak tubiyah daya. Kalau kemudian diartikan nikmat atau kudrah, jelas iblis diciptakan dengan nikmat dan kudrah dari Allah. Apa bedanya dengan demikian iblis dengan Adam? Tidak ada bedanya. Iblis akan bisa mengatakan wa ana aydun khalaqtani bi nikmatika wa bi kudratika. Karena semuanya makhluk diciptakan dengan nikmat dan kudrah Allah. Tanpa nikmat dan kudrah Allah tidak tercipta makhluk ini. Maka penyebutan Adam dalam penciptaan dengan biadaya itu menunjukkan bahwasanya dia makhluk yang tidak sembarang makhluk. Dan ada tiga makhluk Allah Taala yang diciptakan dengan tangannya. Adam, kemudian Ars, dan satunya walalam sorga. Kalau saya tidak salah. Itu makhluk Allah yang diciptakan, Allah menciptakannya langsung dengan tangannya. Bagaimana cara membuatnya? Maka itu tidak ditanyakan. Menanyakannya tidak. Yang jelas Allah menciptakan dengan tangannya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Menunjukkan kemuliaan makhluk-makhluk tersebut. Itu bantahan yang keempat, ya. Jadi tidak mungkin secara pasti ayat-ayat lima kolak itu biadaya dan biadil ukhra hadis Nabi, kemudian juga ayat apa bal yadu mafsutani itu diartikan dengan nikmat atau kudrah. Ya mungkin kalau biad pada al-muluk mungkinlah kalau mau diartikan kudrah. Tabarakallah di biadil muluk. Maha tinggi Allah yang di tangannya lah atau yang berada di kekuasaannya lah seluruh kemampuannya seluruh kekuasaan mungkin. Ya masih bisa diterima. Tapi tidak untuk ayat yang lima khalaqtu biyadaya dan daljada mustalin. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang tasniah. Tentang dua. Demikian juga nikmat dan kudrah itu tidaklah disifati dengan jari-jari, dengan telapak tangan, dengan kanan. Ini nikmat yang kanan, ini kudrah yang kanan, ini kudrah yang lainnya. Karena Allah katakan yaminullah, tangan kanan Allah. Apakah kemudian kudrah disifati dengan kanan? Inna qurbal ibad baina asabi baina usbu'ai min asabi ar-Rahman. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Apakah kudrah dan nikmat disifati dengan apa? Dengan jari jemari. Maka adanya jari, adanya telap, adanya kaf, telapak tangan, adanya menggenggam, kop, adanya bat, membentangkan. Itu semuanya menunjukkan yad hakiki, tangan hakiki. Tidak akan dikatakan seperti itu semuanya kecuali itu yad hakiki. Ulama berselisih pendapat apakah tangan Allah yang satunya namanya kiri atau tidak ada tangan Allah kiri, tangan Allah dua-duanya kanan. Perselisihan tersebut dibangun atas perselisihan terhadap hadis yang menyebutkan tentang lafaz yasar, lafaz kiri dalam sebuah hadis. Jadi ada sebuah riwayat disahihkan oleh sebagian ulama tentang penyebutan tangan kiri bagi Allah Ta'ala. Maka kalau bagi yang mensahihkannya tidak ada masalah. Tangan Allah satunya kanan, satunya kiri. Lalu bagaimana mereka memahami hadis kiltai yadillah yamin, kedua tangan Allah kanan? Maksudnya bahwasanya kedua tangan Allah kanan itu sama-sama mulianya dan hormatnya. Untuk menunjukkan bahwasanya walaupun yang kiri itu seperti kanan, sama persis, tidak ada bedanya. Tidak seperti tangan makhluk, tangan kiri itu lebih hina dibandingkan tangan kanan. Tapi kalau tangan Allah kedua-duanya seperti tangan kanan. Kedua-duanya kanan, mulia. Tidak kiri menurut pemahaman makhluk. Tidak kiri seperti tangan makhluk. Tapi kalau namanya ya tangan kiri. Itu bagi yang mensahihkan riwayat tersebut. Bagi yang mendhaifkannya, ya berpegang kepada hadis kiltai yadillah yamin. Tangan Allah dua, tapi dua-duanya namanya kanan. Dan juga bisa berdalil dengan hadis riwayat Muslim tadi ya, di sang sahih yaminullah, setelah menyebutkan yaminullah, tangan kanan Allah, kemudian biadil ukhra, yang menunjukkan ini bukan kanan, karena yaminullah kemudian biadil ukhra dan dengan tangannya yang lainnya, walaupun di sini disebutkan apa nama tangan yang satunya, dengan tangan kanannya kemudian dengan tangan yang satunya, berarti yang satunya bukan kanan, apa namanya kiri dalam riwayat yang lainnya. Walhasil bukan pokok untuk apa menentukan adanya kiri atau tidak bagi tangan Allah Subhanahu wa taala, karena riwayat masih diperselisihkan tentang kesahihannya, tapi yang jelas untuk dua tangan Allah itu dua, itu jelas apa muttafaq alaih berdasarkan dalil Alkitab As-Sunnah dan Ijma'. Demikian juga hadis dua tangan Allah kanan itu juga jelas sahihnya. Tentang penjelasan sifat tangan jelas, ada yang masih samar, masih belum jelas. Jadi mereka membantahnya banyak ya, bagi yang menyelisihinya. Yang terakhir dalam pertemuan ini insya Allah, yaitu sifat nafs. Beliau katakan Wa qawlu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam anu qala ta'lamu fi nafsi wa la ta'lamu fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki an-nafs. Maka kalau kemudian kita tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan makna an-nafs, maka kita imani lafaz dan maknanya sesuai dengan yang dikehendaki Allah Taala. Dan secara lugah, nafas kadang dimaksudkan adalah dengan zatnya itu sendiri. Ja'a rajulun nafsu. Datang seorang, ya dirinya sendiri. Atau yang dimaksudkan sesuatu yang disembunyikan dalam batinnya kan. Seperti ta'lam ma'fi nafsi. Enggak mengerti apa yang aku sembunyikan dalam jiwa, dalam diriku, yang tidak aku katakan. Maka karena secara lugu memang demikian, bahasnya nafs kadang yang dimaksud adalah das itu sendiri. Maka bisa juga diartikan di sini wala alam mafinafsi mafidatik, apa yang ada dalam zatmu. Gak mengetahui apa yang ada dalam zatku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam zatmu. Namun ingat bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun mereka memaknakan dengan zat, mereka tetap menetapkan nafas, an-nafs. Berbeda dengan Ahlu Ta'til. Tatkala mereka mengatakan nafas atau an-nafsu, di situ maksudnya zat dengan tidak menetapkan an-nafs. Itu perbedaannya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dengan beraninya mengatakan Allah memiliki an-nafs, karena memang Allah tidak membantah tatkala Isa mengatakan kepadanya wala a'lamu ma fi nafsi. Tidak mengingkari Isa tatkala berkata wala a'lamu ma fi nafsi. Bahkan kemudian menceritakan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya tentang perkataan Isa alaihissalam ini. Yang muncul masa perkataan beliau benar. Maka wajib ditetapkan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala, karena memang terdapat dalam Alkitab dan juga terdapat dalam As-Sunnah dalam hadis riwayat Muslim, subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinat arsy wa mujada kalimati. Ini termasuk apa, doa atau zikir masa wa sabah yang selayaknya untuk dibaca ketika pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinat arsy wa mujada kalimati. Saitnya pada wa rida nafsi dan keridoan nafasnya. Demikian juga salaf telah ijma' tentang hal itu, untuk menetapkan sifat an-nafas bagi Allah Taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Na'ifa fi dinatan Allah wa iyyakum. Sifat-sifat yang beliau sampaikan ini, wajah, yad, dan nafas, sifat-sifat apa? Ditinjau dari zatiyah dan fi'liyahnya, zatiyah. Zatiyah maknawiyah akliyah atau zatiyah khobariyah? Zatiyah khobariyah. Zatiyah khobariyah. Karena tidak mungkin akal menjangkau Allah punya wajah atau punya apa? Tangan atau punya nafas sebelum datangnya apa? Dalil. Dan itu merupakan zat. Bukan man. Demikian ikhwafidin Rasulullah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan yang belum jelas. Kenapa? Surat Talak, ya? Iya. Surat At-Talak, ingin Talak. Iya, lah. Surat At-Tahrim, At-Tahrim, ya? Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Ada yang lain? Ini ada permintaan, tolong jelaskan lagi cara membantah ahli tahrif yang mengatakan tangan Allah adalah kudrah. Selain dengan tiga metode yang senantiasa kita pakai, yaitu menyelisih thariqatus salaf, menyelisih zahirnya nas, dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang makna kudrah pada ayat-ayat tersebut, khususnya ayat-ayat yang menyebutkan tasniah, ya. Ayat-ayat yang menyebutkan dalam bentuk bilangan dua. Karena kudrah Allah Ta'ala itu tidak ditasniah. Tidak akan kemudian dimaknakan lima khalaqtu bi qudrataya atau bal qudratahu nafsutotan, itu tidak mungkin. Maka ketidakmungkinannya kudro dimasukkan ke dalam dua ayat tersebut atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang dua tangan, maka itu menunjukkan pengertian kudro di sini salah secara meyakinkan. Kemudian juga bisa kita katakan tidak mungkin diartikan kudrah kepada tatkala tangan itu, yad itu disifati dengan adanya jari-jari, dengan apa, telapak kaf, karena dalam hadis sesungguhnya bumi dan langit ini semuanya di kafir Rahman, di telapak tangan Ar-Rahman itu seperti apa, biji sawi di dalam telapak tangan kalian. Ini tidak ada bandingnya. Ini begitu kecilnya. Ada disebut dalam hadis fikafir Rahman, dalam telapak tangan Ar-Rahman. Dan itu tidak mungkin. Apakah kudrah punya telapak? Tidak. Demikian juga jari-jari. Tidaklah kudrah disifati dengan jari-jari kudrah. Telapak kudrah. Yang disifati dengan telapak tangan, jari-jarilah yang tangan hakiki, yang betul-betul tangan. Bukan maknawi, sebuah zat, sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa yad hakiki. Wallahu'alam bishawab. Ada yang lain? Kalam Allah. Insya Allah kita tunda pembicaranya tatkala kita berbicara tentang kalamullah. Insya Allah. Nanti diingatkan. Salat. Insya Allah kita lanjutkan besok binillah dengan sifat-sifat fi'liyah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Sifat fi'liyah ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hingga siang hari ini dan manfaatkan bagi kita semuanya dan membuat kita betul-betul yakin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kebenarannya dan juga yakin tentang batilnya akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga diberikan taufik oleh Allah Taala untuk bersemangat menyampaikan kepada kaum muslimin yang secara umum mereka jahil tentang akidah yang benar. Mudah-mudahan kalau kemudian disampaikan kepada mereka berdasarkan bukti-bukti yang jelas dari kitab dan sunnah dan ijma' salaful ummah dan kemudian kalau mereka memiliki syubhat kita membantu untuk menghilangkan syubhat tersebut dengan membantah syubhat demi syubhat yang ada dalam benak mereka, maka mereka kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tema kita untuk menuju kembali kepada jalan yang benar. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.